Janji, janji, janji marang awakku. Nyatane mung palsu, palsu sekolah bimu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging ngopo awak iki isih tresno setengah mati. Oh, A, O, E.